Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan lagi untuk berjumpa pada hari ini. Jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah An-Nisa yang insyaallah kita akan membahas ayat 159 dan juga seterusnya. Tentunya penjelasan mengenai ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak terasa ya Pak ya, puasa tinggal 3 hari lagi, bentar lagi lebaran. Tetap sehat ya Pak. Ketemu lagi tahun depan. Insya Allah, kalau masih diberi kesempatan. Juga di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Aisyah, Jakarta Selatan, pengajian Harmoni, Kebayoran Baru, pengajian Al-Fat, Jakarta Selatan, Al-Fatah, Jakarta Selatan, dan juga pengajian Jamiatul Muslimat Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Makasih sudah hadir di sini. Pak, kita akan membahas masih mengenai orang-orang Yahudi ya. Betul. 159 ini ya. Langsung saja Pak, kita dengarkan penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bahas ayat 159. Ya, 159. Fabizulmin minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihim ar-riba wa qatnuhu 'anhu dan seterusnya. Kita lihat. Fa bi zulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Disebabkan karena kezaliman, disebabkan karena kedurhakaan orang-orang Yahudi, maka kami Allah, kami mengharamkan atas mereka sekian banyak hal yang baik. Di dalam Al-Quran Suratil An'am ayat 146, begitu juga kita temukan dalam Perjanjian Lama. Ada keterangan, kalau dari Al-Quran itu dinyatakan bahwa orang-orang Yahudi yang melampaui batas, yang durhaka, yang melakukan penganiayaan terhadap diri mereka dan terhadap orang lain, itu Allah mengharamkan antara lain semua binatang yang berkuku, unta haram, tidak boleh mereka makan. Sekian banyak unggas haram mereka makan. Haram mereka makan sapi, domba, yaitu lemaknya, kecuali yang melengket di kulit atau yang melengket di tulang. Padahal hal-hal ini mereka suka, padahal hal-hal ini adalah bermanfaat jika dimakan dalam batas-batas normal. Tapi karena berlaku kejam, berlaku aniaya, diharamkan oleh Allah mereka itu. Kita lihat hal tersebut, kedurhakaan mereka antara lain, mereka itu menghalangi dari jalan Allah. Ada orang mau masuk beragama dengan baik, oh enggak usah. Ada orang mau pergi, kalau kita sekarang misalnya, ada orang mau pergi sholat, ya enggak usah sholat, ayo kita ke sana dulu. Itu menghalangi namanya. Nah, apalagi dilanjutkan, wa akhdhihimur riba. Mereka makan riba. Mereka mengutangi orang dan mensyaratkan bahwa kalau kamu bayar harus lebih. Itu penganiayaan, itu eksploitasi. Jadi sebenarnya dalam agama Yahudi itu riba juga terlarang. Walaupun boleh jadi sekarang karena pelanggarannya justru mereka melakukan riba itu. wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka juga memakan, menggunakan harta orang lain secara batil. Apa itu? Nipu. Saya tidak mau kerjakan ini kecuali kalau kamu kasih saya uang sekian. Itu namanya terima sogok. Kami haramkan hal-hal yang baik buat mereka. Nah, sekarang mari kita lihat pada diri kita sekarang. Pengharaman ini dilakukan Allah melalui Rasulnya, melalui Nabi Musa yang menyampaikan itu kepada mereka. Kita sekarang masih bisa enggak ada yang Allah haramkan buat kita karena pelanggaran kita? Tidak ada lagi. Karena Rasul sudah meninggal. Wahyu tidak ada lagi. Nah, tetapi bentuk pengharaman yang baru buat kita itu bisa ada. Nah, karena itu saya ingin jelaskan begini. Apa yang diharamkan itu bisa diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya haram menurut syariah. Menurut hukum agama. Saya juga bisa berkata begini. Atau ada satu orang, dia sakit gula. Ya, dia berkata, buat saya gula itu haram. Sebenarnya haramnya ini bukan haram dari segi agama, tetapi dia mengharamkannya. Boleh jadi sekarang ini Allah mengharamkan buat orang-orang tertentu atau buat masyarakat hal-hal yang tadinya baik-baik juga karena pelanggaran dia. Nah, kita ambillah tadi itu ya, orang melanggar dia. Kita sekarang, waduh, di mana-mana ini panas nih. Kenapa ini panas? Mana ini kesejukan yang dulu kita pernah alami? Itu Allah mengharamkan buat kita kesejukan itu karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Oh, ini sekarang listrik kok susah nih. Ini air bersih kok susah. Allah haramkan itu buat kita karena kita melakukan penganiayaan dan pelanggaran. Ini kok paceklik, ini kok hujan tidak turun. Itu Allah haramkan, tapi sekali lagi pengharaman itu bukan pengharaman syariah, tetapi Allah menjadikannya seperti itu karena kita melanggar hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya ini. Oke. Wa'atadna lil kafirina minhum adaban alima. Di samping pengharaman yang baik-baik itu sehingga mereka tidak menikmatinya, juga kami sudah siapkan buat mereka itu di akhirat nanti siksa yang pedih. Lakinir rasikhuna fil ilm minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Ini satu hal. Al-Quran itu hadis, dan demikian juga orang-orang yang objektif tidak pernah mengeneralisir. Orang Yahudi itu baik atau buruk? Salah kalau bilang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah mengharamkan sesuatu akibat perbuatan kita sendiri. Baiklah pemirsa, kami akan lanjutkan pembahasan mengenai ayat 159 dan seterusnya ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, saya coba ulangi bahwa kita sedang membahas ayat 159 dari Surah An-Nisa ini. Tadi Pak Kura sudah menjelaskan bahwa Allah mengharamkan apa-apa yang baik bagi orang Yahudi dikarenakan perbuatan mereka yang keji dan juga memakan riba. Silakan lanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah katakan bahwa Al-Quran tidak mengeneralisir. Tidak ada bangsa yang semua anggotanya baik atau semua anggotanya buruk. Masing-masing bangsa, masing-masing suku, ada yang baik, ada yang buruk. Oke. Karena itu, lanjutan ayat kita ini menyatakan lakinir rasikhuna fil ilmi minhum. Tetapi orang-orang yang mantap ilmunya di antara mereka, yakni alladzina hadu itu, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, semua mereka itu yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka itu percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan percaya juga kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, yakni percaya pada Al-Quran, percaya pada Taurat, pada Injil, Zabur, dan lain-lain sebagainya. Kita mau berhenti sebentar. Ayat ini berkata, orang-orang yang mantap ilmunya dan orang-orang mukmin. Samakah orang yang mantap ilmunya dan orang yang mukmin? Beda ya? Kalau saya berkata, si A datang dan si B, A itu berbeda dengan si B. Ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Kita lihat sekarang. Orang yang mantap imannya itu, orang yang mantap ilmunya itu belum tentu beriman. Yeah. Orang yang beriman itu belum tentu mantap ilmunya. Orang bisa beriman, orang bisa percaya tanpa tahu. Tanpa memiliki pengetahuan, saya mau beri contoh, Ibu, percaya atau tidak. Ada orang percaya karena objek kepercayaan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya beri contoh. Ada satu orang benci sekali pada si A. Okay. Tiba-tiba dia dengar berita si A ketabrak. Percaya enggak dia? Karena bencinya, dia percaya. Ada satu orang senang sekali sama satu pemuda atau pemudi. Terus diberitahu, dia itu sebenarnya juga senang sama kamu. Apa buktinya? Gak ada buktinya. Tapi dia percaya karena sesuai dengan ini. Orang juga bisa percaya karena orang yang menyampaikan itu dia percaya. Siapa yang bilang ini? Oh, yang bilang ini si An. Oh iya, saya percaya walaupun saya tidak mengerti. Nah, itu orang beriman. Tapi orang yang mantap ilmunya itu mendalam ilmunya, tapi ilmunya belum tentu mengantar dia percaya. Nah, ini ayat ini menyatakan warasikhuna fil ilm, orang-orang yang mantap ilmunya dari kalangan orang-orang Yahudi itu, dan orang-orang mukmin yang tidak mantap ilmunya itu, dua-duanya percaya kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Jadi beda ya ilmu nanti. Baik, kita lanjutkan. Wal muqiminas salata wal mu'tunaz zakat. Ini ayat dibahas oleh ulama-ulama kita sejak dulu. Sejak zaman sahabat Nabi. Ini dianggap salah dari segi tata bahasa. Mereka anggap begitu, atau ada sebagian yang menganggap begitu. Bagaimana? Coba perhatikan ya, Bu ya, saya baca. Wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah. Mestinya kata mereka wal muqimunas shalah wal mu'tunaz zakah. Tapi di sini dikatakan wal muqiminas shalah wal tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Semua istilahnya marfu. Ya toh? Oke. Kenapa ini al muqim, kenapa ini salat dikatakan al muqiminas salat? Kenapa zakat tidak dikatakan alladzina yu'tunaz zakah atau apapun? Oke, kita lihat. Salat itu dalam ajaran agama adalah ajaran yang khusus, punya keistimewaan khusus. Anda tidak ada kemungkinan selama Anda masih sadar menarik napas dan menghembuskannya, tidak ada alasan untuk tidak salat. Kalau zakat, tidak punya duit saya. Karena itu di sini Allah menyatakan secara khusus saya memuji orang-orang yang sholat. Nah, karena itu dibaca wal muqiminas sholat. Orang sholat adalah lambang hubungan baik manusia dengan Allah. Zakat adalah lambang hubungan baik manusia dengan sesama manusia. Kalau baik hubungan Anda dengan Allah, pasti baik hubungan Anda dengan manusia. Tetapi kalau baik hubungan Anda dengan sesama manusia, belum tentu baik hubungan Allah. Hubungan Anda dengan Allah. Itu yang dimaksud di sini. Wal mu'tuna zaka wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Mereka itulah yang akan kami anugerahkan kepada mereka ganjaran yang agung. Inna awhayna. Kita lanjutkan lagi, Pak. Kita lanjutkan. Ya? Oke, okay, baik. Karena itu salat begitu diartikan kan dirikanlah salat ya. Nah, ya. Tidak mudah untuk mendirikan salat. Tidak ya? Mudah untuk mendirikan salat, betul, ya. Baik, kami akan lanjutkan kembali pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah informasi berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Dan saat ini kita sedang membahas ayat 159 dan seterusnya. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik. Orang-orang Yahudi berkata begini. Ini Nabi Muhammad, kami minta itu Quran turun sekaligus. Kami mau lihat itu dia turun. Itu di ayat-ayat yang lalu sudah begitu. Maka di sini mereka dibantah. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Yang disebut kepada Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, Isa, Ayub dan seterusnya. Mereka itu dapat wahyu dari Allah sebagaimana engkau wahai Nabi Muhammad dapat wahyu. Nah, kita mau bertanya, apa sih wahyu itu? Wahyu itu dari segi bahasa isyarat yang cepat. Wahyu itu kalau datang seperti kilat, ciks, gih. Isyarat yang cepat. Informasi Allah kepada nabinya dinamai wahyu. Itu dari segi istilah. Sekarang sudah tidak ada lagi wahyu. Dari segi istilah. Tapi kalau dari segi bahasa, bisa saja isyarat cepat, waduh kita lampu lalu lintas. Merahnya cepat sekali, merahnya lama sekali, hijaunya cepat sekali. Isyarat kan itu, isyarat cepat. Itu dari segi bahasa dinamai wahyu, tapi dari segi istilah bukan. Nabi bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa mubashirat. Sebelum itu, Allah menyatakan kami memberi wahyu kepada manusia itu. Allah tidak bercakap dengan manusia itu kecuali dengan tiga cara. Wahyu. Mengutus rasul menyampaikan ini. Dan wahyu yang diartikan mimpi. Mimpi itu kan informasi Allah ya. Itu cepat sekali itu walaupun Anda rasa lama. Mimpi yang benar itu 1/46 dari kenabian. Itu sekarang yang tinggal. Lam yabqa minal nubuwati illa mubasyirat. Tidak lagi tersisa. Dari sisa-sisa kenabian itu, tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi nabi. Yang sisa yang sedikit yang ada hanya melalui mimpi. Lam yabqa minal nubuwati illa mubasyirat. Di sini disebutkan 12 orang nabi. Lalu lanjutan ayat ini berkata, warusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Ada rasul-rasul yang kami sudah sampaikan kepadamu sebelum turunnya ayat ini. Dan ada juga rasul-rasul yang kami tidak sampaikan kepada kamu atau yang belum kami sampaikan kepada kamu. Rasul itu ada berapa banyak toh? Banyak rasul, banyak nabi, banyak rasul. Tapi buat kita umat Islam yang wajib kita percaya itu 25 orang. Harus dihafal enggak itu nama-namanya? tidak harus. Nah, saya kasih kemudahan. Tidak harus dihafal dari Adam ini. Tetapi kalau disebut namanya, harus tahu. Yunus itu nabi atau bukan? Yunus bin Matta. Ah, udah tahu. Ya kan, itu. Agama ini mudah. Kalau mau dihafal, repot lagi kan hafalnya ya. Nah, Rasulullah. Untuk apa Allah mengutus rasul-rasul itu? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Supaya orang nanti tidak berkata, saya enggak tahu ya Allah. Jadi saya utus, kata Allah, rasul, memberitahu kamu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang harus kamu lakukan, ini yang tidak harus kamu lakukan. Kenapa ya Allah kamu utus rasul? Kenapa tidak serahkan saja pada kami untuk menentukan ini yang baik, ini yang buruk? Ini yang kami harus lakukan, yang ini tidak. Jawabannya, karena akal kamu tidak bisa menjangkau segala sesuatu. Ya kan? Jadi saya perlu utus rasul. Ada lagi yang kedua. Karena kalau kamu yang atur, kamu memiliki sifat egoisme. Kalau pengemudi yang atur lampu lalu lintas, kira-kira bagaimana? Kacau. Harus yang mengaturnya itu siapa yang tidak punya kepentingan. Dan siapa yang paling tahu. Nah, yang paling tahu adalah pencipta manusia. Yang paling tidak punya kepentingan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena kamu tidak tahu dan saya yang tahu segala sesuatu kepentingan kamu, maka saya memberitahu kamu melalui rasul. Kenapa tidak semua saja dijadikan rasul ya Allah? Manusia itu bermacam-macam. Ada yang jernih pikirannya, ada yang tidak, ada yang cerdas, ada yang tidak. Kenapa kamu jadikan manusia ini berbeda-beda ya Allah? Kenapa tidak jadikan lagi saja satu aja, sama aja semuanya? Oh, kalau saya jadikan sama aja semuanya, mereka tidak bisa hidup. Kenapa tidak bisa hidup ya Allah? Kalau barangnya berat, dia perlu orang yang bantu dia ini. Kenapa kamu tidak jadikan aja dia kuat? Oh, dia tidak bisa punya kesempatan dalam hidup ini untuk mewujudkan semua keperluannya. Nah, ya kan? Perlu ada petani enggak? Perlu ada polisi enggak? Perlu ada dokter enggak? Saya jadikan beda-beda kamu. Perlu ada orang kaya enggak? Perlu. Perlu ada orang miskin enggak? Perlu, beda-beda, perlu ada orang. Karena itu keadaan kamu seperti itu, maka saya mengutus rasul-rasul untuk memberitahu kamu. Jadi rasul itu kita perlukan. Nanti setelah keadaan manusia, otaknya, pikirannya sudah mulai bisa mengerti persoalan, maka Allah tidak lagi rinci. Dia katakan, saya berikan kamu nilai-nilai, laksanakan itu, sesuaikan nilai-nilai itu dengan perkembangan kamu. Tentu saja orang-orang Yahudi berkata, kami tidak percaya apapun. Maka ayat selanjutnya itu berkata, kalau kamu tidak percaya, tapi Allah menyaksikan menyangkut apa yang dia turunkan, anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkannya berdasar pengetahuannya yang tidak terbatas. Sehingga apa yang disampaikannya pasti benar. Wal malaikatu yashhadun. Malaikat-malaikat juga ikut bersaksi. Dan cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaranmu, wahai Nabi Muhammad. Hakim yang seadil-adilnya ya Pak. Baiklah, pemirsa, demikianlah Al-Quran telah menggambarkan kepada kita akan sikap para ahli kitab terhadap yang telah diturunkan kepada mereka serta dampak dari penyikapan tersebut. Untuk itu kami akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Setelah tadi kita mendengarkan uraian yang jelas dari Pak Quraisy dari ayat 159 sampai 166, sekarang saatnya saya memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan. Pada segmen ini dua pertanyaan dulu ya Bu ya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat zalim, sangat membuat pekerjaan-pekerjaan dan sampai tidak percaya dengan apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Tetapi walaupun begitu, saya juga bertanya mengapa justru bangsa itulah yang diberikan kelebihan oleh Allah. Kita yang terima kasih. Yang pertama dulu, saya tidak ingin berkata bahwa bangsa itu, tetapi sebahagian dari bangsa itu. Ya kan? Ini dulu, sejak semula tadi, kita jangan mengeneralisir. Sahabat orang Yahudi itu Ka'ab, Al-Akhbar, Abdullah ibn Salam, Mukhairik. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang jujur, walaupun dia berasal dari orang Yahudi. Itu satu. Yang kedua, memang Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu diberi keutamaan oleh Allah dalam dibanding dengan bangsa-bangsa lain atau masyarakat-masyarakat lain pada masa mereka. Gitu? Jadi bukan sepanjang masa, gitu, pada masa mereka. Kalaupun ibu mau berkata sepanjang masa, maka itu juga kita bisa katakan memang ada keistimewaan yang mereka peroleh sepanjang masa. Nabi yang paling banyak itu dari Bani Israel. Ya kan? Keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Masyarakat itu dianugerahi Allah al-man was-salwa. Masyarakat di kalangan Bani Israel itu ada lahir seorang perempuan yang melahirkan tanpa suami, ya kan? Banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh keistimewaan yang lain. Tetapi yang ketiga yang saya ingin katakan, siapapun yang mengikuti tuntunan-tuntunan Allah, Allah pasti beri dia balasan akibat ketekunannya mengikuti tuntunan Allah. Nah, tuntunan Allah ini atau takwa itu ada takwa, ada tuntunan yang berkaitan dengan kehidupan dunia, ada tuntunan yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Salat itu tuntunan yang harus kita kerjakan di dunia, tetapi ganjarannya yang utama, yang sempurna di akhirat. Orang belajar, tekun bekerja, itu tuntunan duniawi, tetapi ganjarannya di dunia. Kalau mereka belajar, mereka pandai. Kita tidak belajar, kita tidak pandai. Mereka bekerja keras, mereka dapat. Kita tidak bekerja keras, walaupun sholatnya banyak, itunya tidak. Saya kira begitu. Belum memberikan ganjaran bagi siapapun. Bagi siapapun, tanpa membedakan. Okay. Baik, lanjutkan pertanyaan kedua. Bagaimana Islam memandang riba? Pertama, apakah bank syariah itu sudah dijamin sudah bebas riba? Bagus. Riba ini sejak dulu tidak jelas 100% bagi semua orang. Bahkan Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar nih zaman Nabi, bahwa saya ingin Nabi itu tidak wafat sebelum menjelaskan secara tuntas apa itu riba. Tidak jelas. Iya kan? Kenapa? Karena riba itu, ayat yang mengharamkan riba itu, termasuk ayat-ayat yang paling terakhir turun. Karena itu, kita lihat, ada orang yang sangat ketat dalam beragama, katakan, atau sebelum itu dulu, semua ulama sepakat riba haram, ya kan? Kemudian ketika menafsirkan apa riba itu, ada yang begitu ketat sehingga dia berkata apa? Pokoknya kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Semua jenis hutang piutang yang bisa mendatangkan keuntungan buat Anda yang memberi utang, maka itu riba. Nah, itu kan? Nah, ada lagi yang berkata selama itu tidak disyaratkan pada awalnya. Hutang piutang, setelah dia membayar, dia kasih saya lebih. Boleh enggak? karena saya tidak syaratkan. Ya, toh. Ada lagi yang berkata itu yang menzolimi. Ada lagi yang berkata bahwa itu yang konsumtif. Bukan, bermacam-macam pendapat ulama tentang pengertian riba. Nah, kita bisa berkata bahwa bank-bank syariah yang ada di Indonesia itu paling tidak sudah berupaya sekuat tenaga untuk menghindari riba. Tetapi apa itu pasti? Loh, pengertian ribanya aja belum tahu kita pastinya bagaimana. Tapi itu yang paling mendekati. Atau kita dapat berkata, insya Allah itu tidak ada ribanya. Oke. Okay. Bismillah aja Ibu ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi. Masih mengenai tanya jawab ini, untuk itu tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera setelah informasi berikut ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, kita lanjutkan tanya jawab ini. Mungkin Ibu-ibu masih ada yang penasaran ini ya, mengenai riba dan segala hal. Silakan dua pertanyaan lagi, Bu. Siapa dulu? Allah menghukum orang-orang Yahudi dengan mengharamkan yang sebelumnya dihalalkan. Apakah ini pernah terjadi di zaman Rasulullah? Kalau tidak pernah, mengapa demikian? Terima kasih. Sepanjang ingatan saya tidak pernah terjadi. Bahkan justru sebaliknya yang terjadi. Kenapa demikian? Rasulullah ini datang membawa rahmat. Ya kan? Nah, karena itu dalam ajaran Islam justru yang diharamkan ada yang dibolehkan. Iya. Ya kan? Babi haram atau tidak? Haram. Haram. Bisa enggak dibolehkan? Bisa. Nah, coba lihat bedanya, bertolak belakang ya. Ini yang baik diharamkan karena berlaku aniaya. Yang ini karena taat, yang haram dibolehkan karena darurat atau kebutuhan. Nah, di sisi lain saya ingin tambahkan Bu. Sebenarnya orang juga bisa berkata begini, kenapa Allah begitu dalam dua tanda petik disertai dengan istighfar. Tapi saya mau beri contoh. Mengapa Allah begitu kejam? Ya. Kok yang baik diharamkan? Nah, saya mau beri jawabannya seperti ini lebih kurang. Allah itu, atau sebelum itu, orang-orang Yahudi itu yang diharamkan kepada mereka hal-hal tersebut, orang yang hatinya keras. Orang yang bandel. Maka karena itu Allah ingin memperhalus jiwa mereka. Ingin membina mereka. Nah, salah satu cara pembinaan itu adalah kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Ya kan? Kayak anak kecil di strap. Ya. Sebenarnya bukan kejam itu. Karena tujuannya untuk ini. Ada anak baik. Oh iya, kamu saya beri hadiah dapat ini. Itu sebenarnya tujuannya mendidik kan? Yeah. Kamu belum kerjakan PR-mu. Bagaimana? Kamu enggak boleh nonton TV. Ya, saya kira seperti itu. Jadi sama sekali Allah itu pada akhirnya dalam menetapkan halal atau haram, dalam menetapkan segala yang ditetapkannya, tidak keluar dari sifat Rabbul Alamin, pemelihara dan pendidik alam semesta ini. Tapi tadi seperti Pak Kuris bilang bahwa tidak semua orang Yahudi ya, ada yang baik. Iya, ada orang Yahudi yang baik. Sampai sekarang ada yang baik. Nah ini Allah mengharamkan bagi semuanya. Nah itu ada masalah lain. Apakah ini hanya diharamkan untuk yang durhaka? Ataukah sudah diharamkan untuk semuanya? Itu beda pendapat ulama, tapi kecenderungannya banyak ulama bahwa diharamkan untuk semuanya. Okay. Baik yang baik maupun yang buruk ya. Itu. Orang Yahudi yang mantap dalam ilmu, mereka beriman kepada Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Bagaimana pandangan Bapak tentang orang Yahudi di zaman sekarang di mana mereka juga banyak yang mantap dalam keilmuan tapi mereka tidak beriman juga? Ya, tadi sebenarnya ini saya sudah singgung sepintas ya. Oke, okay, tapi saya tambahkan pada Ibu sekali lagi. Ilmu itu tidak menciptakan iman. Ilmu itu bersumber atau berdasar akal. Iman itu hati. Ilmu itu mempercepat kita sampai ke tujuan. Ya, teknologinya ya. Tetapi iman itu yang menentukan apa yang kita tuju. Beda. Iman itu hiasan batin. Ilmu itu hiasan lahir. Ya toh? Ilmu itu seperti air bah. Atau tidak? Ilmu itu seperti air telaga. Tenang. Tetapi seringkali mengeruhkan pemiliknya. Iman itu seperti air bah, suaranya gemuruh, tetapi selalu menenangkan. Orang yang ini. Ilmu itu ilmu itu adalah sesuatu yang tidak sulit untuk diubah. Tetapi iman itu sulit sekali diubah. Jadi beda ilmu dengan iman. Nah, jadi kalau ibu bertanya, kenapa ada dia mantap ilmunya, tetapi imannya tidak ada. Karena memang alatnya untuk itu beda. Itu sebabnya bisa saja ada orang dalam pengetahuan agamanya, kiai besar, masih durhaka. Ya kan? Iya. Sebaliknya begitu juga. Saya kira. Makanya bisa dibilang orang yang berakal dan berilmu juga beriman, derajatnya lebih tinggi. Oh, iya, jelas. Jadi dia berilmu, beriman, itu ilmu bisa mendukung pemantapan iman. Ya kan? Oke. Langsung Pak, kesimpulannya dari surat. Kesimpulannya saya kira yang pertama setiap pelanggaran terhadap sunnatullah bisa mengakibatkan hilangnya atau kurangnya kenyamanan. Kedua, kalau dulu ada pengharaman atas dasar agama, sekarang dalam ajaran setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi orang mau bisa mengharamkan sesuatu atas nama agama, kecuali kalau agama memang sudah mengharamkan hal tersebut. Satu. Yang kedua, saya kira Allah Subhanahu ada perbedaan antara ilmu dan iman. Tadi kita sudah jelaskan. Yang ketiga adalah Allah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang wajib kita percaya itu ada 25 orang nabi, bahwa nabi dan rasul itu dibutuhkan oleh umat manusia karena manusia terbatas kemampuannya, dan karena rahmat Allah dia mengutus supaya nanti di hari kemudian tidak ada orang yang datang berkata, ya Allah saya tidak tahu. Ya kan? Saya kira itu sebagian. Baik, terima kasih Pak Quraish Shihab. Pemirsa, demikianlah uraian yang jelas dari Pak Quraish Shihab mengenai surat An-Nisa ayat 159 sampai 166. Mudah-mudahan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita jalankan, mana yang harus kita jauhi. Semoga melalui kajian ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkanlah jiwa yang berkabung, langkah penuh dosa bila masa telah tiada. Kereta kencana datang tiba-tiba. Thank you. yang tak